الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ويقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari surah As-Saff ini Allah Subhanahu wa taala memanggil ulang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di awal surah Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Ini di ayat yang keempat dari surah As-Saff, di awal-awal surah. Barakallahu bikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, membela agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berbaris rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Maka di akhir ayat ini Allah memanggil ulang orang-orang yang di akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala memanggil ulang orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan rasulnya, beramal dengan syariatnya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Inilah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Dan orang inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diulang dan diulang. Sebagaimana kebaikan itu akan menjadi terpatri dalam diri seseorang ketika senantiasa diulang dan diulang, disampaikan dan disampaikan, diingatkan dan diingatkan kebaikan itu, sehingga menjadi satu keyakinan dalam diri kita bahwa itu sebagai satu kebaikan. Demikian juga ketika itu adalah kejelekan, senantiasa diulang, diulang, diulang, diulang kejelekan itu, diperdengarkan, diperdengarkan, diperdengarkan, walaupun awal pertama kali mereka mengingkarinya, tapi karena sudah terbiasa dan terulang dan terulang, akan terbiasa juga kejelekan itu, sehingga suatu saat orang tidak lagi menganggapnya sebagai satu kejelekan. Jadi, kecuali kalau diingatkan kembali, barakallahu fikum, disadarkan ulang, wa illa dengan pengulangan, pengulangan, pengulangan, maka orang akan senantiasa yakin, barakallahu fikum, yakin imma itu kebaikan wa imma itu adalah kejelekan. La haula wa quwwata illa billah. Seperti umat ini misalnya, sebagai satu contoh, dicekoki dengan pemahaman-pemahaman atau dicekoki dengan berita-berita senantiasa, berita-berita tentang Wahabi. Wahabi teroris, Wahabi teroris, Wahabi teroris, Wahabi teroris. Baik. Wahabi teroris. Sehingga masyarakat ini yang menjadi barakallahu fikum, menjadi pikiran mereka dan tertancap dalam benak mereka bahwa yang namanya Wahabi teroris, suka mengkafirkan, gampang membunuh, la haula wa quwwata illa billah, dengan ciri-ciri yang mereka ada-adakan. Sehingga ketika mereka mendengar, oh ini Wahabi ini, pokoknya ciri-cirinya begini, tidak mau tahlilan, tidak mau ini, tidak mau itu, berarti Wahabi. Wahabi berarti teroris. Teroris berarti begini, begini. Ini senantiasa terus diberitakan, diberitakan, disampaikan, disampaikan, sampai masyarakat sudah antipati duluan dengan Barakallahu fikum. Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Pengulangan sekali lagi, pengulangan dan pengulangan. Ketika itu adalah satu kebaikan, maka akan tertanam kuat sebagai satu keyakinan dalam diri kita bahwa itulah kebaikan. Demikian juga ketika itu adalah kejelekan, diulang dan diulang dan diulang, terus diulang, diulang, maka akan tertanam dalam benak dan diri seorang bahwa itu adalah kejelekan, walaupun sebenarnya adalah kebaikan. Barakallahu fikum. Jadi, digambarkan maksudnya, digambarkan sebagai satu kejelekan. Apalagi kalau memang itu suatu kejelekan. Maka barakallahu fikum. Dalam Al-Quran ini senantiasa diulang dan diulang, diulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya menancap kuat dalam benak kita, dalam hati kita, kebenaran itu sebagai satu kebenaran. Sehingga termasuk di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kebenaran itu pada kami sebagai satu kebenaran. Karena boleh jadi kebenaran dicampuri syubhat, nampak oleh kita itu adalah kebatilan. Demikian juga kebatilan sebagaimana dalam doa itu, wa arnal batila batila. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan. Jangan dihiasi oleh orang-orang nampak sebagai satu kebaikan. Karena kebatilan bisanya dia tersebar, menyebar karena dicampuri sedikit dengan kebaikan. Dan dipoles sehingga mudah diterima oleh orang, dicampurkan. Campur aduk. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arinal batila batila. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan itu nyata sebagai suatu kebatilan. Baik. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Baik, karena boleh jadi karena syubhat kebatilan itu nampak sebagai satu kebenaran, demikian juga kebenaran itu nampak sebagai satu kebatilan. Maka kita dipanggil, sekali lagi kita katakan dipanggil, dan ini berulang-ulang di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian ini, wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kunu ansarallah. Baik, di sini dikatakan penolong Allah, ini penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Terkadang ada orang mengatakan bahwa Allah tidak perlu ditolong, Allah maha perkasa. Baik. Agama Allah tidak perlu dibela, Allah yang membelanya, subhanallah. Baik. Ucapan dan ungkapan ini menunjukkan tentang jauhnya seseorang dari petunjuk, atau jauhnya dia dari ilmu yang benar. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menolongnya, menolong agamanya. Baik. Sebagaimana di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, mengukuhkan kalian. Membela Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang menuduhnya. Barakallahu fikum. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari tudingan-tudingan orang. Karena ada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, Allah subhanahu wa ta'ala fakir, Allah subhanahu wa ta'ala tangannya terbelenggu, Allah subhanahu wa ta'ala demikian dan demikian. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala capek. Barakallahu fikum. Berbagai macam tudingan-tudingan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bela Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan sebagaimana yang Allah katakan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak dan tidak memiliki istri. Barakallahu fikum. Tidak memiliki istri. Allah Subhanahu wa taala hayyun qayyum. Tidak ngantuk. Barakallahu fikum. Tidak capek, tidak lelah. Dan semuanya ada dalilnya barakallahu fikum. Allah menyatakan dan Allah membantah semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan kepada umat. Barakallahu fikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma massana min lughub, sama sekali kami tidak ditimpa rasa capek, lelah sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi Allah istirahat, Allah lelah. Ini tuduhan-tuduhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu, artinya Allah Subhanahu wa taala kikir, tidak mau memberi. Kata Allah Subhanahu wa taala gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahuma mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terbentang, Allah menginfakkan apa saja yang Allah kehendaki. Barakallahu fiikum. Baik. Semua telah terbantahkan dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakannya di dalam Al-Qur'an, semua tudingan-tudingan itu. Kunu ansarallah, jadilah kalian pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala perlu dibela. Barakallahu fikum. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membelanya, bukan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk siapa saja yang melakukan dosa dan maksiat, menentang agamanya, langsung Allah musnahkan, Allah matikan, mampu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan, membinasakan semua siapa saja yang melakukan kebatilan, penentangan pada saat mereka melakukannya, maka tidak akan ada yang tertinggal seorang pun. Baik. Tapi di sana ada hikmah, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan. Boleh jadi ada orang yang diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya dia menentang menjadi penyokong, menjadi pembela. Baik. Dan disyariatkannya jihad fi sabilillah sebagai amal saleh yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki di balik perintah untuk berperang, perintah untuk berinfak, perintah ini dan perintah itu. Allah musta'an. Untuk Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat orang-orang tertentu dengan jihad fi sabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansharallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Sebagaimana kata Isa alaihi salatu wassalam kepada sahabat-sahabatnya. Baik, hawari. Hawari itu pembela. Ansar. Baik. Ansar, nama lain dari Ansar, hawari. Baik, hawari. Man ansari ila Allah, siapa yang akan menjadi pembela-pembelaku nanti? Dari penolong, yang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Man ansari ila Allah, siapa gerangan di antara kalian yang mau membela aku, menyokong aku? Barakallahu fikum. Membantu aku dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ansari ila Allah. Baik, menunjukkan bahwa di sana ada ta'awun, ada kerjasama, ada saling tolong-menolong, membela. Barakallahu fikum. Sesuatu yang sangat susah terjadi kalau sendiri-sendiri. Oleh karena itu ada syariat ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pasukan perang bisa dengan barakallahu fikum gampang dan mudahnya. Barakallahu fikum mengalahkan musuh karena adanya ta'awun, kerjasama. antara mereka. Bahu-membahu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Man ansari ila Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka berkatalah orang-orang Hawari, yakni sahabat-sahabat pembela Nabi Isa alaihi salatu wassalam, nahnu ansarullah. Kami lah yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa'amanat ta'ifatu min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Maka berimanlah sebagian dari kalangan bani Israel dan kafirlah sebagian pula di antara mereka. Baik, kafir sebagiannya, beriman sebagiannya. Demikianlah dakwah. Barakallahu fikum. Ada yang menerima, ada pula yang menentang. Sudah menjadi sunnatullah. Baik. Apakah dari kalangan kerabat sendiri atau dari yang lainnya? Ada yang membelanya. Dan barakallahu fikum, dan dalam perjalanan pun barakallahu fikum akan tersaring siapa yang betul-betul dan siapa yang tidak. Baik. Karena dalam perjalanan kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga di antaranya yang murtad. Barakallahu alaikum. Yang dulunya masuk Islam kemudian murtad. Baik, kembali lagi dia ke kepada kekufuran. Wala haula wala illa billah. Oleh karena itu kita minta sabat, kekokohan di dalam dan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Akhir dari perjalanan kehidupan kita tidak ada. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap kita berada di atas jalan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'amana ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka sebagian dari antara mereka ada yang beriman mengikuti jalannya Isa alaihissalatu wassalam, membela Isa dalam memperjuangkan agama. Ada juga yang kafir. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim." Maka kami pun menolong orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka. "Fa'ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim." Karena mereka menolong Allah, menolong agama Allah, maka mereka pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. "Fasbahu dhahirin." Maka merekalah yang menjadi pemenang. Baik, mengalahkan orang-orang kafir. Baik. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum." Baik. Ketika kita berjihad fisabilillah dengan jihad yang syar'i tentunya. Dengan jihad yang syar'i sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana berjihad. Bukan asal mengangkat bendera dan mengatakan Allahu Akbar. Dari bertakbir kemudian menembak atau yang lainnya. La barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Baik, jihad syar'i ya sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya, ada aturannya. Baik, tidak asal berteriak Allahu Akbar kemudian menembak. Ada aturannya. Wala haula wala quwwata illa billah. Sama seperti sholat, sama seperti puasa. Ada aturan yang mengaturnya sehingga kalau kita mempelajari tip ahkamul jihad barakallahu alaikum, kebanyakan yang didengung-dengungkan sekarang sebenarnya bukan jihad yang syar'i. Barakallahu alaikum. Sebenarnya bukan jihad yang syar'i walaupun dia memakai label dalam bendera mereka la ilaha illallah dan warna benderanya pun hitam. Baik. Bukan jihad yang syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pembela agama Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan belajar kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya, bersabar dalam mendakwahkannya. Kullun ala hasabi, sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Tapi kita tutup dengan kepada majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.